السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersua pada kesempatan kali ini di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada tiga keutamaan di detik ini. Yang pertama, kita berada di bulan Ramadan, bulan keberkahan. Yang kedua, kita berada di hari Jumat, hari yang sangat utama. Kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim, mizan ayamil usbu', ini tolak ukurnya satu pekan di hari ini, hadirin. Artinya insyaallah kalau hari ini bagus, hari ini baik, hari ini diisi dengan ibadah, biasanya satu pekan itu baik insyaallah. Hukum umum demikian. Dan yang ketiga, waktu pagi, burika fi ummati fi bukuriha. Umatku itu diberkahi di waktu pagi. Jadi kajian kita hari ini itu mengandung tiga keberkahan waktu di saat yang sama. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah ini kepada kita. Karena ini pahala besar, pahala besar. Belum lagi kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Imam Nawawi melalui kitab-kitab beliau, khususnya Riyadhus Shalihin. Karena belajar dari salah satu yang terbaik itu selalu indah, selalu menyenangkan. Dalam arti akan ada banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua orang bisa belajar riyadhus shalihin dengan istiqomah. Ini enggak mudah loh. Bukunya aja berat, hadirin. Itu bukunya. Jangankan dipahami, apalagi diamalkan. Dibawa aja berat tuh buku. Kita nanteng-nanteng buku riyadhus shalihin itu satu jilid misalnya. Atau yang dua jilid itu aja berat. Baru nenteng doang. Ngerti mas? Ya enggak lah, aku kan gak ngerti bahasa Arab, atau aku belum belajar langsung. Jadi bawa-bawa bukunya aja berat. Padahal Allah katakan kalau cuma modal bawa-bawa buku itu, kama thalil himar yahmilu asfar. Kalau kita hanya bawa-bawa aja itu kayak keledai yang bawa buku di atas punggungnya, gak ngerti juga tuh keledai apa isi buku tersebut. Itu aja udah berat. apalagi memahami dan mengamalkan. Jadi jadi keledai aja berat, subhanallah. Makanya kalau Allah gak tolong itu susah jemaah. Tapi kalau Allah tolong jadi mudah. Kalau Allah tolong itu jadi mudah. Dan inilah nanti poin yang akan kita tekankan juga, sebuah karakter dalam agama kita. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu yang ke yang berikutnya, kuatkan terus syahadatain, jaga ibadah kita dari kesyirikan. Selalu esakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tersusupi kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil, yang jelas gamblang maupun yang samar. Dan selalu ikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan terus memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'im ala nabina wa rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kembali bersama Imam Nawawi. Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri, yang semoga Allah selalu merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah senantiasa merahmati umat Islam dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah bersama ayat yang sangat penting dalam surat Thaha ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau untuk membuat kamu susah, untuk membuat kamu capek, sengsara. Enggak. Kemarin kita sudah jelaskan, enggak ada kesengsaraan dalam kebersamaan dengan Al-Quranul Karim. Karena intinya adalah kesengsaraan, penderitaan, itu kesengsaraan dan penderitaan ruh. Dan Al-Quran itu sendiri ruh. Ruh, sebagaimana kita sudah jelaskan. Jadi hidup tanpa Quran itu seperti hidup tanpa ruh. Hari-hari tanpa membaca Al-Quran itu hari-hari tanpa ruh. Hari-hari tanpa belajar Al-Quran itu hari-hari tanpa ruh. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Asy-Syura ayat 52. Dan sebaliknya, hari-hari yang diisi dengan membaca Al-Quran itu hari-hari yang hidup dengan ruh. Hari-hari yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran itu hari-hari yang memiliki ruh. Hari-hari yang diisi dengan menghafal Al-Quran itu punya ruh. Mengamalkan Al-Quran itu hari-hari yang penuh dengan ruh. Mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu ruh dalam kehidupan. Jadi mau kayanya kayak apapun, mau terkenalnya kayak apapun, kalau dia nggak bareng Al-Quran, itu seperti sebuah apa, seperti jenazah yang berada di rumah mewah, nggak ada gunanya buat tuh jenazah, nggak ada gunanya. Seperti jenazah naik mobil Alphard, nggak ada gunanya sama tuh jemaah. Jenazah naik first class di sebuah pesawat, gak ada gunanya karena dia gak punya ruh. Kesannya aja fisiknya tuh seneng, enak, enggak deh, itu kesan. Dunia itu kan sandiwara dan permainan, jadi jangan terlalu percaya dengan apa yang kita lihat. Kita tuh percaya dengan apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ayat pertama hadirin. Ayat yang kedua ini gak kalah penting. Dan menariknya lagi-lagi berkaitan dengan hari-hari ini. Berkaitan dengan hari-hari ini. Yaitu surat Al-Baqarah 185. Tidak dari awal, tapi penggalan dari ayat tersebut, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Jadi Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Hadirin Allah muliakan, ini kaidah besar. Allah menginginkan kemudahan bagi kita dan Allah tidak menginginkan kesulitan menimpa kita. Enggak ya. Allah enggak ingin itu. Hadirin Allah muliakan. Ini kaidah yang harus kita yakini. Harus kita tanamkan. Dan ini salah satu dasar ini tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid, tentang fi'lun min af'alillah, apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah kerjakan. Jadi semua yang Allah tetapkan, berikan kepada kita, itu tujuannya karena Allah ingin kemudahan untuk kita. Dan Allah tidak ingin kesulitan menimpa kita. Itu pesan harus masuk dulu ke dalam hati kita. Sebelum kita bicara banyak hal, sebelum kita bicara banyak hal, makanya sangat menarik bahwa ketika Allah menyampaikan pesan besar ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan menimpa kalian. Pesan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat-ayat tentang puasa. konteksnya puasa. Ayat 183, 184, 185 itu kan semua tentang puasa. 185 lebih clear, itu puasa Ramadan. Jelas itu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Itu aja awalannya Syahrul Ramadan. Puasa. Padahal puasa itu identik dengan lapar, dengan haus, dengan keterbatasan akses menikmati kenikmatan duniawi. Makan, minum, hubungan suami istri, itu kan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Itu dipagerin di Ramadan. Dibatasi di Ramadan. Makanya kata Imam Muslim Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hadhil ayatu nazalat fi ayati siyam. Ini ayat atau ini pesan itu Allah turunkan di ayat-ayat tentang puasa. Hatta la yadhunna dhannu annahu alzama an-nasa bihi lil masyaqqati wa ta'ab. Agar tidak ada yang salah paham, sehingga dia menyimpulkan bahwa Allah menyuruh kita berpuasa untuk menyulitkan dan membuat kita capek. Enggak. Fabayyana Allahu ta'ala annahu yuridu bina al-yusra. Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah menginginkan kemudahan untuk kita dan tidak menginginkan kesulitan menimpa kita. Jadi ketika Allah turunkan syariat puasa dengan seluruh cabang-cabang hukumnya, dengan seluruh paket komplitnya, itu untuk memudahkan. Makanya barang siapa yang safar, dia gak wajib puasa dan dia gantikan di kesempatan lain. Barang siapa yang sakit, dia bisa gak puasa dan dia bisa ganti dan qadha di waktu yang lain. Kan itu konteks dari ayat itu. Dan ini salah satu kemudahan. Jadi barang siapa yang puasa, masuk puasa Ramadan lalu dia sakit, dia boleh buka. Itu kan konteks ayat tersebut. Yang safar gak wajib puasa, dia boleh buka dan dia ganti. Jadi puasa dengan seluruh cabang-cabang hukumnya itu memudahkan. Jadi puasa ini tuh mudah. Allah yang berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah enggak menginginkan kesulitan. Makanya di samping kita puasa, ini harus menancap di dalam hati kita. Bahwa puasa salah satu bentuk kemudahan dari Allah untuk kita. Dan kita disuruh puasa dari subuh sampai maghrib, itu karena Allah gak menginginkan kesulitan menimpa kita. Itu harus ditanamkan, ditanamkan, ditanamkan terus. Gitu hadirin. Dan ulama mengatakan bahwa walaupun ayat ini atau penggalan ayat ini turun di dalam ayat-ayat tentang puasa, namun ini juga pesan umum untuk kita. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Jadi maksudnya apa? Ya umum, bukan hanya untuk puasa aja. Ini pesan umum. Kata Imam As-Sa'di, coba kita bacakan. Yuridullahu an yuyassira alaikum turuqal musilata ila ridwani. A'zama taysir. Allah tuh ingin memudahkan jalan yang membawa manusia kepada ridhonya. ridha Allah. Allah ingin mudahkan jalan itu dengan semudah-mudahnya. Wa yusahhilaha ashadda tashil. Dan Allah ingin itu, ingin mudahkan dengan semudah-mudahnya kemudahan. Jadi Allah ingin mudahkan akses mencari ridha Allah, memudahkan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Allah ingin mudahkan kita. Allah ingin mudahkan kita. Allah ingin mudahkan kita. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. Oleh karena itu, seluruh yang Allah perintahkan, seluruh yang Allah perintahkan kepada kita, kepada hamba-hambanya, itu fi ghayati suhulah, itu berada di puncak kemudahan. Jadi hukum asalnya itu mudah. Hukum asalnya mudah. Semua yang Allah perintahkan itu hukum asalnya mudah. Dan untuk memudahkan, memudahkan jalan menuju Allah, itu. وَإِذَا حَصَلَتْ بَعْضُ الْعَوَارِضِ الْمُوجِبَةِ لِثِقَالِهِ sahalahu tashilan akhar. Dan kalau ternyata dalam perjalanannya ada kendala yang membuat jadi sulit, ada kendala sakit misalnya, gitu kan, safar contohnya, gitu, hamil, ibu hamil yang berat hamil, yang khawatir hamilnya itu mengganggu kondisi, gitu, melahirkan, atau apalah, pokoknya ada kendala. Maka Allah mudahkan lagi, sahalahu tashilan akhar. Udah dimudahkan, Allah kasih mudah lagi. Jadi puasa itu mudah. Begitu sakit, boleh buka. Itu kemudahan yang kedua. Bukan kemudahan yang pertama, kemudahan yang kedua. Kemudahan yang kedua. Imam bi isqatih atau takhfifih bi anwa'i takhfifat. Bisa Allah gugurkan? Allah gugurkan. Jadi Allah gugurkan dia untuk melakukan hal tersebut. Contohnya apa? Contohnya orang miskin, Allah gugurkan kewajiban zakat. Bahkan dia dapat zakat. Allah gugurkan. Ya Allah, itu bukannya mudah banget ya. Orang miskin atau gak bisa atau belum punya uang senilai misalnya 30-an sampai 40-an juta, Allah gak wajibkan dia naik haji, digugurkan sampai dia mampu. Gitu. Atau dimudahkan dengan berbagai macam bentuk kemudahan, atau diringankan dengan berbagai macam bentuk keringanan, contohnya mengqasar sholat ketika safar atau menjamak sholat dalam beberapa kondisi, itu kan dimudahkan dan diringankan. Gitu. Dan semua rukhsah-rukhsah atau keringanan yang Allah berikan dan pembahasannya ada dalam ilmu fikih. Itu luar biasa hadirin. Luar biasa. Ini dulu yang harus ditanamkan ke kita. dalam diri. Lalu kalau kita sudah menanamkan hal ini, kita harus tanamkan ke keluarga kita. Kita tanamkan ke istri, ke anak-anak, bahwa agama ini Allah ingin memudahkan kita. Ketika Allah perintahkan kita sesuatu, Allah larang kita mengerjakan sesuatu, tujuannya memudahkan, bukan menyulitkan. Nah, itu harus diulang-ulang. Nah, yang jadi masalah blind spot kita seringkali di keluarga nih, kita hanya perintahkan anak-anak puasa, lalu kita iming-imingkan hadiah berupa materi. Kalau kamu puasa full, aku apa, ayah kasih sepeda gitu, atau kasih uang. Dan kita lupa menjelaskan apa yang Allah inginkan dari puasa tersebut. Sehingga yang lahir adalah puasa itu berat dan ribet. Tapi demi sepeda aku akan puasa, gitu. Gitu, demi boneka aku akan puasa. Demi gadget aku akan puasa. Tapi puasa itu ribet banget ya. Hadirin, ini yang harus kita tanamkan. Enggak, Allah tuh inginkan kemudahan. Nak. Terus sampaiin. Allah tuh pengen kemudahan buat kita. Allah ingin kemudahan untuk kita. Gitu. Pernah enggak kita gitu? Makanya banyak orang begitu selesai Ramadan gak tertarik lagi puasa. Karena emang, aduh, ya udah satu bulan. Bahkan ada yang senang berpisah dengan Ramadan. Bukan senang dari sisi menghidupkan syiar di tanggal 1 Syawal, tapi senang terbebas dari puasa. Karena bagi di puasa itu nyulitin dan bebanin. Kenapa? Bukan salah dia juga. Kita yang tidak pernah memasukkan pesan itu. Padahal jelas-jelas ini dibawakan Allah di ayat-ayat puasa. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Dan Allah gak ingin kesulitan menimpa kalian. Kan gitu hadirin sekalian. Ini untuk kemudahan, bukan untuk kesulitan. Jadi harus diangkat gitu loh. Puasa tuh harus membuat orang tuh dekat sama Allah. Jadi harusnya tuh yang lahir ketika habis puasa tuh, ya Allah, Allah baik banget ya. Begitu baiknya sama aku, sehingga Allah itu perintahkan aku puasa sehingga memudahkan aku. Kan gitu hadirin sekalian. Itu sangat luar biasa. Nah, siapa yang puasanya udah sampai titik itu? Nah, itu PR kita. Seringkali kita nih baru sampai puasa dalam konteks perintah dan larangan. Apa hukum puasa, apa pembatal-pembatal puasa. Dan itu bagus, itu bagus sekali, harus dipelajari. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi pesan besarnya harus dapat, wisdomnya tuh harus dapat. Makanya kan ini sangat berkaitan dengan dalil-dalil lain yang berbicara tentang puasa. Contoh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, ihtisab berharap. Kata para ulama, berharap, gembira, semangat, energik. Gak boleh puasa tuh lesu. Wong dimudahin kok lesu. Kita tuh ketika menjalani sebuah proses lalu dimudahin sama orang, kita tuh makasih-makasih sama dia. Makasih banyak ya. Makasih ya. Makasih ya. Jadi aku gak harus nunggu. Itu makasih-makasih terus. Nah kenapa setiap buka kita gak makasih sama Allah Subhanahu Wa Taala? Fokus kita tertuju pada kok kolak lagi ya? Kenapa kalau buka puasa di benak ini kolak terus ya? Padahal saya gak makan kolak juga. Jadi kenapa yang kita fokuskan itu apa, boba-boba terus apa tuh meme itu, aduh lupa, mie Korea apa namanya, don apa, bukan, bukan ramen apa, ya udah deh gak usah dibahas, buang-buang waktu, habis waktu kita cuman mikirin gitu. Nah, jadi fokus kita tuh kesana, ke martabak lah, ke itulah. Kita gak fokus ke ya Allah makasih udah dimudahkan mencari ridhomu, gitu. Simpel ya, tapi kan beda banget, jauh bedanya. Makanya seringkali puasa kita gak membuat kita berubah. Puasa sih satu bulan, tapi gak membuat kita jauh lebih bersyukur kepada Allah juga. Puasa. Ini Allah mudahkan jalan menuju ridhonya jemaah. Makanya coba kembangkan. Dan bukan hanya untuk puasa, kita hijrah. Lalu setelah kita hijrah, kondisi ekonomi kita jungkir balik, terjun bebas ke bawah. Bukan hanya jatuh ke atas permukaan tanah, masuk nyungsep ke sumur, ke lembah udah masuk terus. Siapa di antara kita kumpulkan istri, anak-anak, bilang ini adalah atau Allah menginginkan kemudahan buat kita. Allah perintah, Allah kasih hidayah kita untuk berhijrah, lalu kita tinggalkan yang haram. Walaupun konsekuensinya saat kita meninggalkan yang haram, kita secara ekonomi terjun bebas, ini karena Allah inginkan kemudahan untuk kita. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Allah gak ingin kesulitan. Allah ingin kemudahan. Simpel ya, tapi siapa di antara kita ngomong gitu? Makanya istri gak siap. Anak-anak gak siap. Bahkan menyalahkan keputusan bapaknya. Ini nih papa gara-gara sok-sok ngaji begitu. Kita jadi susah deh. Biasa kita tuh pergi pulang sekolah diantar mobil, pakai supir. Sekarang kita harus jalan kaki karena mobil dijual. Terus ngadulah sama nenek, iya tuh nek, papa tuh orang aneh sekarang. Nah itu Nah, hadirin Allah muliakan, ini karena pesannya gak nyampe. Pesannya tidak sampai. Itu poin besar, poin besar. Pelajaran berikutnya. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan bukannya ada kesulitan pada saat kita menjalankan perintah. Gak bisa dipungkiri rasa lapar itu kesulitan, Pak Ustadz. Gak bisa dipungkiri rasa haus itu menyulitkan saya. Gak bisa dipungkiri ketika saya mengatakan tidak pada hal-hal haram itu, hidup saya jadi sulit. Hadirin Allah muliakan. Kata para ulama bahwa kesulitan itu bukan tujuan dari perintah dan larangan, bukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, salah satu ulama senior. Kesulitan itu bukan tujuan ketika Allah memerintahkan sesuatu dan ketika Allah melarang sesuatu, bukan. Karena tujuannya adalah memudahkan, memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tujuannya bukan kesulitan dan menyulitkan. Itu harus clear dulu. Makanya kata Syekh Abdul Qayyim Al-Khudair, maka jangan pernah menyulit-nyulitkan diri dengan sengaja dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah menyulit-nyulitkan diri sendiri, disulit-sulit, padahal dia bisa menyulit-nyulitkan diri, pokoknya dibuat susah. Lalu dia niatkan ini untuk ibadah. Allah gak pernah menginginkan itu. Allah kan berfirman, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan, dan Allah gak ingin kesulitan menimpa kalian. Namun, nah ini namun nih, ini penting. Namun, kesulitan yang lahir dari sebuah perintah dan larangan itu tuh seperti side effect aja, efek samping. Bukan tujuan, bukan motif utamanya, bukan itu. Tapi itu efek samping. Sama seperti mayoritas obat itu pahit. Nah, ketika dokter kasih obat untuk kita, tujuannya bukan agar kita merasakan rasa pahit itu. Makanya obat itu pakai air, bukan dimut-mut. Mas, mut-mut ya. Kenapa dok? Biar pahit. Gimana sih ini Pak Dokter? Kan gitu. Mayoritas obat tuh pahit. Tapi selalu diresepkan oleh para Pak Dokter dan Bu Dokter. Apakah, coba wawancara deh, coba buat apa, buat penelitian. Wawancara tuh Pak Dokter, kenapa Pak Dokter kasih obat yang sangat pahit ke pasien? Apakah Pak Dokter ingin agar pasien merasakan pahit getir obat tersebut? Menahan sakit aja udah pahit dok, kenapa dikasih obat yang pahit lagi? Akan gitu. Kata Pak Dokter apa? Lu, saya tuh nggak ada maksud, nggak ada keinginan memberikan rasa pahit sama kepada pasien-pasien saya. Rasa pahit itu hanya efek samping aja. Tujuan saya itu mengobati. Itu bukan tujuan utama. Nah, kita bisa terima konsep itu dan kita gak pernah marah-marah sama obatnya dan kita gak pernah marah-marah sama dokternya. Bahkan dokternya kita, makasih ya dok ya, makasih dok, gitu. Tapi saya mau tanya dok, kenapa dokter kasih obat yang super pahit itu ke saya? Kata pak dokter, itu untuk memudahkan proses pengobatan dan kesembuhan dengan izin Allah. Ah, itu. Memudahkan prosesnya. Karena kalau Anda gak minum obat yang super pahit itu, lama proses pengobatannya, Pak. Kecuali Allah kasih kesembuhan langsung. Itu udah kuasa Allah. Ah, itu kan jemaah. Benar gak nih? Jadi, kenapa kita ngedumel, ini gara-gara puasa nih. Kok gara-gara puasa itu loh? Omset aku nih, omset makananku akan turun. Atau turun? Enggak. Tung banyak orang yang omsetnya berkali-kali lipat di Ramadan. Dan kalau turun pun, itu bukan karena puasa. Itu jemaah. Jadi jelas ini hadirin. Nah itu tuh pesan itu udah sampai belum ke diri kita, ke istri kita, ke suami kita gitu ya. Kalau yang ngaji, yang baru, yang duluan ngaji istrinya gitu kan, banyak ibu-ibu tuh agak kerepotan ngadepin suami yang belum ngaji. Ah, ribet banget sih pengajian kamu tuh. Padahal mah gak ngeribet apa-apa. Masa belajar Dedusolin ribet? Mana ribetnya? Atau belajar buku-buku para ulama lagi yang lain ribet? Enggak. Itu untuk memudahkan. Makanya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk belajar. Karena dengan mempelajari apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah perintahkan dan larang, itu memudahkan kita mendapatkan ridha Allah. Makanya hadisnya sendiri apa tentang menuntut ilmu? Man sanaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah mudahkan. Gue belum ada waktu untuk ikut kajian ya. Oh, berarti Anda memang nyari jalan yang muter-muter. Ya itu hak Anda. Itu. Jadi dia mau cari enggak, saya mau tanya nih. Masih ingin enggak mencari ridho Allah? Ya masih lah. Ridho Allah itu nomor satu, Mas. Tapi saya enggak ada waktu untuk ngaji gitu. Oh, berarti dia mau cari yang muter-muter. Mau cari jalan yang panjang-panjang. Yang ribet-ribet. Nah, menuntut ilmu kenapa memudahkan? Isinya apa? Isinya kan perintah Allah, larangan Allah. Isinya adalah janji Allah, ancaman Allah. Isinya itu dari A sampai Z tentang iman, tentang akidah. Itu memudahkan. Memudahkan. Jadi kalaupun ada kesulitan, itu bukan tujuan, itu efek samping. Dan itu wajar, di semua bidang akan menerima konsep ini. Tapi lucunya manusia itu, apalagi udah diprovokasi sama syaitan, itu berpikir, oh, ribet banget sih ini. Ya beragama jangan kolot-kolot beginilah. Loh kok cuma sholat lima waktu dibilang kolot itu loh. Ini kan cuma sholat lima waktu. Aku tuh gak suka ya dengan perubahan kamu. Setelah kamu ngaji tuh kamu jadi pakai hijab. Kamu tuh ekstrim. Lo hijab kok ekstrim itu loh. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya sama sekali. Hadirin Allah muliakan, itu hanya efek samping aja yang memang tidak terpisahkan karena hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah. Jadi rasa sakit, pahit pada saat menjalankan agama Allah, pada saat berhijrah, itu hanya efek samping. Dan penuh dengan hikmah. Lalu yang kedua, masalah kesulitannya. Kita sebutkan tiga aja dari keterangan-keterangan. Sebenarnya banyak banget keterangan ulama itu, luar biasa. Kita sebutkan tiga. Yang kedua tuh, kenapa ada kesulitan? Bagaimana menyikapi kesulitan ini? Tadi kita udah bilang, pertama tadi apa? Efek samping. Yang kedua, bahwa bobot kesulitan dibanding kemudahan yang Allah berikan, itu gak bisa, gak ada apa-apanya itu kesulitan itu. Dibanding apa yang akan kita dapatkan dan segala akses kemudahan mendapatkan ridho Allah, itu gak ada apa-apanya. Maksudnya apa? Maksudnya jamaah sekalian, rasa lapar dan haus pada saat kita puasa dibanding kemudahan menuju ampunan Allah, ridha Allah, dan surga Allah, itu memang ada apa-apanya. Dan tidak dikatakan sulit, saking porsinya itu sangat batas dan dikalahkan oleh gelombang kemudahan, hadirin. Gelombang kemudahan. Itu. Orang Indonesia itu, kalau dikenal oleh banyak bangsa itu, orangnya ramah-ramah. Suka senyum. Pertanyaannya, emangnya 200-an juta orang Indonesia semuanya ramah-ramah semua? Enggak. Emangnya gak ada yang judes? Ada Pak Ustaz. Siapa? Ya saya. Oh ya, pantesan aja. Cara jawabnya aja udah judes. Tapi karena sedikit yang judes-judes, dan itu pun juga insya Allah baik-baik kok. Orang Indonesia ini masya Allah. Maka gak dianggap gitu loh. Pokoknya orang Indonesia itu apa sih? Ramah. Udah ramah, udah. Ramah. Ramah. Oh, itu diakui. Sampai sebagian ulama tingkat dunia itu yang tahu Indonesia, itu kalau dengar Indonesia, oh itu ramah-ramah. Terkenal kita ramah-ramah, insya Allah. Karena mayoritas itu ramah-ramah. Gitu, hadirin. Makanya kenapa nanti kita akan jelas, Allah mengatakan agama ini mudah, padahal jelas ada kesulitan di situ. Kesulitannya kecil dosisnya tuh, hadirin. Kecil. Dibanding kemudahan yang Allah kasih. Dengan kita puasa, coba dibayang betapa banyak kemudahan dunia dan akhirat yang Allah akan kasih. Tujuan puasa apa? Contoh aja. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau kita bertakwa, kita sandingkan dengan At-Talaq ayat 2 dan 3. Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Tuh kan gampang. Jadi benar ada haus, ada lapar. Tapi yang kita dapatkan jalan keluar dari setiap masalah kita. Kalau kita bertakwa, jalan keluar. Terus rizki dari arah yang kita gak duga-duga, dimudahin rizki kita. Simple contohnya. Misalnya ada tawaran kerja selama satu bulan, bukan di Ramadan ya, kerja selama satu bulan, masuknya jam 7 pagi, masuknya jam 7 pagi, pulangnya jam 11 malam, terus jam 7 sampai jam 11 kerja. Pertanyaannya, itu pekerjaan yang sulit atau mudah? Masuk jam 7, pulang jam 11, atau pulang jam 10 deh, pulang jam, masuk jam 7, pulang jam 10. Itu kategori pekerjaan yang mudah atau pekerjaan yang sulit? Ah, jemaah. Sulit lah, iya. Sulit. Jam 7, jam 10, Pak Ustaz, aduh enggak ada, enggak. Tapi kalau tawarannya adalah jam 7 sampai jam 10 dan salary bulan tersebut adalah 2,5 M, nah 2,5 satu bulan dari jam 7 sampai jam 10 salarynya 2,5 M, gajinya 2,5 M. Pertanyaannya, itu pekerjaan yang sulit atau mudah? Jadi mudah. Itu cara mudah dapat 2,5 M. Kapan lagi nyari 2,5 M? Udah saya ambil lah. Tapi kan kurang tidur, gampang nanti habis dapat 2,5 M saya mau tidur sebulan lah. Kapan lagi dapat 2,5 M sebulan sekarang? Jadi jangan lihat dari satu sisi, kita kan bukan apa kudanya Pak Delman yang pakai kacamata kuda ngeliat satu sisi doang. Lihatlah keseluruhan. Oke, puasa, jangan lihat laparnya doang. Oke, nggak mau makan uang haram, jangan ngelihat dari sisi saldo terjun bebas, jangan hanya lihat dari sisi itu, lihat dari keseluruhan. Ini adalah jalan yang sangat mudah kepada Allah, jalan yang sangat mudah. Itu hadirin Allah mulia. Aduh, jilbab tuh ribet, panas. Jangan lihat dari satu sisi. Kalaupun masih dianggap ribet dan panas, itu pun subjektif. Tapi kalaupun itu ribet dan panas, itu tuh mudah banget untuk mendapatkan ridho Allah. Mudah, sangat mudah. Banyak yang ngantri kok, kalau antum buka lowongan, dicari pegawai kerja dari jam 7 sampai jam 10 malam satu bulan, gajinya 2,5 M, ngantri itu insya Allah. Nggak ribet mas? Nggak ribet. Wah, 2,5 M. Selama ini saya gaji UMR, ini 2,5 M. Memang sebagian orang itu agak sulit untuk menjaga sholat sunnah subuh. Tapi jangan hanya lihat sholat sunnah subuhnya, sehingga selalu di head to headkan dengan berangkat kerja sepagi mungkin dan harus on time sehingga gak sempat. Lihat rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat sunnah subuh lebih mahal, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa gak dianggap itu? Itu jemaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun ada kesulitan, kalaupun ada kesulitan, kata para ulama, bagi orang-orang yang ikhlas, yang benar-benar ikhlas, bagi orang-orang atau hamba-hamba yang hatinya penuh dengan rasa cinta kepada Allah, maka rasa sakit yang sedikit tadi itu, yang sedikit, yang hanya efek samping, itu tuh bisa jadi kenikmatan juga. Bukan jadi beban, jadi kenikmatan. Karena dijalaninya dengan keikhlasan dan rasa cinta. Jadi udah tuh kesulitan dan kesulitan dan rasa pahitnya sedikit, dan dibanding dengan, dan itu bukan tujuan, itu hanya side effect. Lalu juga dibanding kemudahannya kala jauh ya, yang sedikit dan kala jauh itu kalau dijalankan dengan ikhlas dan rasa cinta, itu bisa berubah jadi kenikmatan loh, rasa pahit itu. Benar nggak? Masya Allah. Siapa yang hobi somai di sini? Pencinta somai itu dengan segala keluarga besar si somai, aku mah pencinta somai Pak Ustaz. Biasanya wah, aku kalau pesan komplit, semua keluarga besar harus terlibat. Keluarga besar somai, keluarga besar somai ada apa aja? Somai gaya dulu ya, kalau sekarang kayaknya KB kayaknya tuh somai itu. Jadi variannya sedikit udah. Kalau dulu kan ada somai, ada kentang, ada tahu, ada telur, terus ada apa? Ada kol, terus. Ya Allah, Masya Allah. Harusnya kajian kita ini sebelum subuh baru cocok nih, kita banyak bicarakan makanan. Terus abis kol apa? Pare. Nah ini si pare jamaah. Si pare ini. Ah, serius? Lu makan pare? Pare. Kan pahit. Enak. Itu katanya. Enak. Makan pare enak. Subhanallah. Makan pare enak katanya jemaah. Kenapa? Mencintai si pare. Dan cinta sama somai. Kalau orang tuh udah suka, pahit tuh jadi enak. Oh ya. Pare itu. Enak. Gitu katanya. Subhanallah. Emang benar, saya sendiri gak pernah tahu apa enaknya pare. Ya pare itu pahit gitu loh. Gitu jemaah. Kan demikian. Dan contoh ini tuh banyak, bukan hanya di dunia persomaian, bukan hanya itu. Coba lihat ibu yang punya 11 anak seperti kesebelasan sepak bola, dan benar-benar mencintai anak-anaknya dan ikhlas sebagai seorang ibu. Kira-kira bagaimana tuh? Lalu bandingkan dengan ibu yang baru punya satu anak tapi gak ikhlas, dan ternyata juga itu anak hasil kecelakaan dalam tanda kutip. Dia gak menginginkan anak itu, dan gara-gara tuh anak, akhirnya menurut dia gara-gara nih anak, dia gak bisa kuliah, dia gak bisa lanjut sekolah. Padahal bukan gara-gara tuh anak, gara-gara perbuatan dia. Akhirnya dia gak sayang sama tuh anak. Kira-kira ngadepin tuh suatu anak gimana hadirin? Nikmat apa enggak? Aduh Ustaz, aku stres banget ngadepin nih anak. Nah, apakah masalahnya atau penyebab stresnya karena tuh anak? Bukan. Karena kalau sebab stres itu adalah anak, maka kalau punya satu anak stres, maka kalau punya 11 anak jadi apa? Jadi gila bisa jadi jamaah. Karena parameternya kan anak. Tapi ternyata banyak orang tua tuh punya banyak anak tuh senang-senang aja, bahagia we. Bahagia. Dan mencintai anaknya itu dari yang pertama sampai yang ke-11. Karena ikhlas dan cinta jemaah beda. Makanya masih ingat kan apa kajian sore kita tuh, bagaimana banyak para ulama ketika mau meninggal dunia mereka nangis. Menangisi apa? Masih ingat apa yang ditangisi Ibnu Umar misalnya? Menangisi rasa haus ketika berpuasa. Allahu Akbar. Kangen sama rasa haus ketika puasa. bukan menangisi menu berbuka, bukan. Rasa haus ketika puasa itu kenikmatan. Itu hadirin. Makanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang udah jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala, nanti ada momen-momen di bulan Syawal ketika lagi sendirian atau apa, sedih deh. Kenapa sedih? Ingat momen-momen ibadah ketika Ramadan, sedih dia. Ya Allah, ya ibadah. Ingat momen-momen tarawih ketika Ramadan, berat tarawihnya tuh. Dia harus melawan rasa ngantuk, berat. Tapi begitu ingat, aduh sedih ya. Kapan lagi punya momen kayak begitu? Masya Allah. Jadi memang Allah tuh ingin kemudahan hadirin. Allah gak ingin kesulitan. Tapi bukan berarti gak ada kesulitan. Ada. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Oh, ada satu alasan lagi yang tadi lupa disampaikan, singkat aja. Kenapa Allah takdirkan ada kesulitan sebagai side effect? Sebagai ujian. Karena kalau sebuah amalan gak ada rasa pahitnya, gak ada kesulitannya, ya unsur ujiannya jadi gak kuat. Padahal kan tujuan Allah ciptakan kita di dunia untuk ujian itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Menguji. Al-Mulk ayat 2. Dan orang-orang yang ikhlas dan para pencinta itu bisa menikmati ujian sebagaimana menikmati anugerah. Oh, itu udah level atas. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita istiqomah, kita bisa sampai level itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan. Makasih banyak. Waktu sudah habis. Qadarullah, kita enggak bisa buka sesi tanya jawab. Tapi coba kita renungkan ya. Ini tuh mahal banget. Dan pesan ini harus masuk ke sanubari kita. Kalau kita mau istiqomah jadi orang baik. Jadi terakhir juga, orang yang jauh dari Allah, orang yang gak mau puasa misalnya, orang yang gak mau ibadah, adalah tipe orang-orang yang hobinya mempersulit dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ingatlah, setelah kita wafat itu ada alam barzakh hadirin. Dan kita gak pernah tahu berapa lama kita di alam kubur itu. Nabi SAW sudah 1400-an tahun di dalam kubur. Bandingkan dengan usia beliau di atas permukaan bumi, hanya 63 tahun. Lalu habis alam kubur, ada hari kebangkitan. Masa kita korbankan kemudahan dalam menjalani itu semua gara-gara nafsu kita untuk mendapatkan yang dikesankan oleh nafsu itu mudah, gak puasa gitu kan katanya mudah. Bukan, itu sulit. Itu mempersulit diri sendiri. Mempersulit diri sendiri. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.